Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, pertama ingin saya bacakan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari tentang masalah istilah untuk madu, jarrah dan darrah. Maka di antara yang beliau katakan, wal arabu tutliku ala darrah jarratan. Orang Arab menyebut madu dengan sebutan jarrah, yang artinya tetangga perempuan. Kenapa? Litajawurihima al-ma'nawi. Karena keduanya itu tetanggaan secara abstrak. Likaunihima inda syakhsin wahidin. Karena dia menjadi istri dari seorang laki-laki yang sama. Wa ilam yakun hisyan, meskipun secara konkret keduanya tidak bertetangga. Boleh jadi bertetangga, rumahnya berdekatan, sebagaimana Nabi. Atau ya, boleh jadi rumahnya berjauhan, sehingga tidak berstatus sebagai tetangga. Secara real, namun bertetangga secara maknawi atau abstrak. Namun, wakana Ibnu Sirin yakrahu tasmiyataha darratan. Seorang ulama tabi'in Muhammad bin Sirin tidak suka menamai madu ini dalam istilah poligami dengan sebutan darrah. Beliau tidak suka istilah darrah, wa yakul Ibnu Sirin mengatakan, innaha latadur wa latanfa'u wa latadhabu min rizqil ukhra bisyai'in innama hiya jarotun. Yang namanya madu itu tidak membahayakan madunya, sebagaimana juga tidak memberikan manfaat. Tidak menyebabkan hilangnya rizki istri yang lain. Bisyai sedikit pun. Wa innama hiya jarratun. Yang tepat adalah istilah jarratun. Maka yang beliau sukai istilah jarratun, dan beliau tidak suka istilah darratun. Muhammad bin Sirin. Kemudian di hadis ini, di hadis yang sedang beliau bahas, perkataan Umar kepada Hafsah, Umar mengatakan kepada Hafsah tentang Aisyah, jarratuki. Aisyah itu jarahmu. Kata Qurtubi, ikhtara Umaru tasmiyataha jarratan. Umar sengaja memilih diksi jarah. Adaban minhu ayudhafa lafdud darari ila ahadin min ummahatil mu'minin. Sebagai bentuk adab dan etika dari Umar, beliau tidak ingin menyandarkan kata-kata darar kepada salah satu ummahatul mukminin. Tidak ingin dia memberikan label darah, yang artinya membahayakan, yang arti dasarnya membahayakan kepada salah satu ummahatul mukminin. Maka kalau dikatakan innaha daratuki, dia daratuki, maka nanti ada kesan bahasanya Aisyah itu menimpakan madarat dalam kehidupan wahai putriku Hafsah. Umar tidak ingin ada kesan demikian, maka Umar memilih diksi jarah dan tidak menggunakan diksi darah. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan tentang dari kitab Mausu'ah Al-Akhlaq tentang Atharul Ghibah. Dampak buruk ghibah untuk individu. Adraruha alal fardi, bahaya ghibah untuk individu. Maka yang pertama, ghibah itu menambah, menjadi tambahan kejelekan dan maksiat bagi seseorang dan mengurangi tabungan kebaikannya. Dan dibawakan hadis tentang Ibunda Aisyah yang mengatakan bahasanya Safiyyah itu pendek. Dan Nabi katakan laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kemudian yang kedua, al-ghibatu min arba riba. Maksudnya Nabi sampaikan riba yang paling riba itu adalah adalah riba. Ya, Nabi katakan di satu hadis bahasanya arba riba. Ya, riba yang paling riba. Orang Jawa bilang mbah-mbahane riba. Itu adalah riba menodai kehormatan seorang muslim di antaranya dengan melakukan riba. Ya, maka Nabi katakan dijelaskan oleh Syaukani, wa akbahu min hadan, satu hal yang lebih jelek daripada riba adalah menodai kehormatan saudara sama muslim. Oleh karena itu syariat jadikan menjela menodai kehormatan seorang muslim di antara bentuknya adalah dengan riba. Ya, dijadikan sebagai arba riba, riba yang paling riba. Kemudian yang ketiga, saibul ghibati muflisun yaumal qiyamah. Ya, orang yang gemar riba adalah orang, calon orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Membawa pahala, dan habis pahalanya, dia bagikan, dia distribusikan kepada korban-korban ribahnya. Kemudian al-ghibatu tusabibu hajar sahibiha. Riba itu menyebabkan perlunya dijauhinya pelakunya. Sebagaimana perkataan Isa' ibn Bas, wajib atas anda dan selain anda dari kalangan kaum muslimin tidak duduk bersama orang yang mengriba orang lain. Plus nasihat dan menegurnya. Kemudian yang kelima, al-ghibatu tajrahu sawma. Ya, ghibah itu membuat rusaknya pahala puasa. Kemudian yang lainnya adalah Allah akan mencari-cari kekurangan orang yang melakukan ghibah dan mempermalukannya di dalam rumahnya. Bagaimana sabda Nabi dalam satu hadis, wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan iman belum masuk dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Dan janganlah kalian mencari-cari kekurangan mereka. Karena siapa yang mencari-cari kekurangan mereka, Allah akan cari-cari kekurangannya. Dan siapa yang Allah cari-cari kekurangannya, maka Allah akan permalukan dia meskipun dia ya, ada di rumahnya. Kemudian di antara dampak buruk yang lainnya, adanya hukuman bagi orang yang melakukan riba dengan neraka. Kemudian orang yang melakukan riba tidak mendapatkan ampunan sampai dia dimaafkan oleh korban ribahnya. Kemudian sedikit tentang perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami tentang hukum riba. Beliau katakan berdasarkan banyak dalil yang sahih dan jelas, annaha kabiratun, riba itu dosa besar. Lakinnaha takhtalifu 'idhaman wa diddihi bihasab ikhtilafi mafsadatiha. Namun besarnya dosa riba itu berbeda-beda, besar dan kecilnya berbeda-beda tergantung perbedaan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dan Nabi SAW menjadikan riba itu setara dengan merampas harta dan membunuh nyawa. Dalilnya, setiap muslim itu haram mengganggu muslim yang lain, baik mengganggu darahnya, hartanya, ataupun kehormatannya. Maka di sini beliau katakan dalil bahasanya riba Nabi setarakan dengan membunuh, Nabi setarakan dengan merampas harta orang lain. Dan merampas dan membunuh adalah dua dosa besar dengan sepakat ulama. Fakadha, maka demikian juga menodai kehormatan seorang muslim juga demikian, yaitu dosa besar. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya. Disampaikan oleh penulis bahasanya di antara dosa besar adalah menyesatkan orang yang buta dari jalan yang semestinya dia tempuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana man adallal a'ma. Nabi melaknat orang yang menyesatkan orang yang al-a'ma, yang buta anitariq, dari jalan. Di catatan kaki dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibn Abbas, marfu'an sabda Nabi dengan redaksi, la'anallahu man kama hal a'ma anisabili. Semoga Allah melaknat orang yang menutupi orang yang buta anisabil, menutupi jalan yang semestinya dia lewati. Wali Abu Dawud, dan diriatkan oleh Abu Dawud dari Mu'ad radhiyallahu anhu, marfu'an sabda Nabi, siapa yang melindungi seorang mukmin dari munafik yang mengganggunya, maka Allah akan utus untuknya pada kiamat seorang malaikat yang akan melindungi dagingnya dari api neraka. Dan siapa yang menuduh seorang muslim dengan satu tuduhan yang dia ingin mencela si muslim itu dengan tuduhan tersebut, maka Allah akan menahannya ala jisrin, di satu di jembatan neraka, hatta yakhuja, sehingga dia meralat dan menarik kembali mimma qala, apa yang dia katakan. Penjelasannya, syariat kita memotivasi untuk bersikap lembut terhadap orang-orang yang lemah, membantunya, sayang padanya, di antaranya adalah orang buta yang tidak bisa melihat jalan. Maka wajib membimbing orang yang buta dan menjauhkannya apa yang ada di hadapan orang buta ini min akhtar, dari berbagai macam bahaya, karena dia tidak memiliki penglihatan. Sedangkan Anda, Allah berikan nikmat pada Anda, satu nikmat indera ini, yaitu indera penglihatan. Dan hukum asalnya menggunakan indera dan memanfaatkannya dengan hal-hal yang membuat ridha Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Siapa lebih-lebih lagi di hadis ini, Nabi katakan Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan yang semestinya. Baik menyesatkan ini sengaja ataupun main-main dan guyon. Maka sungguh dia telah melakukan salah satu dosa besar. Sedangkan di hadis yang kedua dari Abu Dawud, maka hadis ini mengandung dua poin. Yang pertama, kewajiban seorang muslim adalah segera melindungi saudaranya dari orang yang menggunjingnya. Maka dia bila mimma yakulu al-murtab, dari apa yang dikatakan oleh orang yang menggunjing. Maka tidak boleh seorang muslim mencela saudaranya dan melecehkannya. Seorang muslim itu meninggikan kedudukan saudaranya dan menyanjungnya, bukan menjelek-jelekkannya. Fa'in fa'ala, jika dia melakukan dan dia jelek-jelekkan saudaranya, maka balasannya Allah akan menahannya di jembatan neraka sampai dia menarik apa yang dia katakan. Li'anau yaumal qiyamah, karena pada hari kiamat akan dipasanglah sirat, dan dia ada jembatan yang dipasang di atas punggung neraka, supaya manusia, yaitu orang-orang yang beriman, melewatinya seukur dengan amalnya. Maka jika kaum muslimin telah melewatinya, maka mereka akan ditahan untuk masuk surga sampai mereka diberhentikan di satu jembatan lagi namanya Qantarah. Qantarah ini tujuannya atau fungsinya untuk mengkisah sebagian orang yang beriman dari yang lain. Maka jika mereka telah dibersihkan dan dibersihkan, baru diizinkan untuk masuk surga. Karena surga itu baik, tidak dimasuki kecuali orang-orang yang baik. Maka merendahkan kadar kaum muslimin dan mengecilkan kedudukan mereka dan meremehkannya satu perkara yang besar yang diisyaratkan oleh hadis ini. Walasiyama lebih-lebih lagi apa yang dilakukan oleh banyak orang min ajri, dalam rangka supaya orang-orang bubar dari fulan. Maka dia cela di sisi amanah dan ilmu dari fulan tersebut. Ya, sebagian orang membenarkan tindak perbuatan jeleknya ini dengan mengatakan bahwa perkataanku ini dalam rangka ingkarul mungkar. Maka respon saya Soleh Fauzan, subhanallah, ini adalah kemungkaran itu sendiri. Karena apa yang engkau katakan tentang saudaramu adalah riba, dan riba adalah min a'zamil mungkar, termasuk kemungkaran yang besar. Dan kemungkaran tidak boleh dibalas dengan kemungkaran yang lebih jelek. Kewajiban seorang muslim untuk mengetahui hal-hal ini dan mewaspadai itu terjadi pada lisannya. Allah Ta'ala mengatakan, mayalfidhu min qawlin, tidak ada satupun ucapan yang terucap kecuali di dekatnya terdapat malaikat yang pengawas dan yang senantiasa hadir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis, dan tidaklah manusia ditelungkupkan pada lubang-lubang hidung mereka kecuali karena panen lidahnya. Maka perkataan yang diucapkan oleh seseorang itu akan disimpan, dicatat ini untuk seorang hamba. Pemin sama dari sana, maka akan ada yuktasu minhu lil madzum, dikisos bagi korban kezaliman. Maka labuta haruslah seorang hamba waspada dari lisannya. Di'annahu, karena lisan itu boleh jadi membuang banyak pahala. Lasiyama lebih-lebih lagi jika digunakan oleh seseorang ini dalam fil kalami an-nabi wal-qadari, dalam perkataan al-qadar yang kotor. Dan termasuk perkataan yang kotor adalah ghibah dan namimah yang disebalikan oleh kathiru minin nasi, banyak orang. Kalam Nabi artinya badhi, munafin lil adab wal akhlaq. Ini kata-kata yang jelek yang bertolak belakang dengan adab dan akhlak. Kemudian bab selanjutnya, bab tentang menyebarluaskan berita tentang kekejian di tengah-tengah masyarakat. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita keji di tengah-tengah orang-orang yang beriman, untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud dengan menyebarluaskan fahisyah di tengah-tengah masyarakat orang yang beriman artinya adalah menyebutkan satu perbuatan keji yang terjadi, dilakukan oleh sebagian orang. Atau mengada-ada sesuatu lam yaqa yang tidak terjadi, yaitu fitnah. Wadhalika, dan hal tersebut dengan menyebarluaskannya di berbagai macam forum dan perkumpulan, atau di koran dan di mass media. Dan ini satu perkara yang tidak boleh dari beberapa alasan. Yang pertama, ini mempermalukan dan mempopulerkan orang yang terjerumus dalam kesalahan. Yang kedua, karena hal ini mendorong untuk meremehkan perkara keji. membuat berani orang-orang yang fasik untuk melakukannya. Maka wajib perkara yang kecil tidak disebutkan di berbagai macam forum, ya, koran dan yang lainnya. Wahada sani' dan perbuatan ini bagian dari dosa besar. Dan penulis rahimahullah ta'ala membawakan hal ini di Kitabul Kabair karena pentingnya. Dan Allah mengancam orang-orang yang menyebarkan perbuatan kecil di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Maka jika pelaku hal tersebut terancam dengan azab, maka ini menunjukkan kalau itu dosa besar. Li'anna hadza tawa'udha, karena ancaman ini adalah di antara parameter dosa besar. Dan yang kita tuntut berdasarkan penjelasan ini adalah membatasi perbuatan jahat dan menutupinya dan tidak menyebar luaskannya. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk berhenti dari menyebar luaskan berita keji di tengah-tengah orang yang beriman. Ya, dan tidaklah menutupinya dengan menasihatinya. Karena hukum asal seorang muslim itu tidak bersalah. Sehingga sikap seorang muslim ketika ada berita yang aneh, tidaklah dia sikapi sebagaimana di surat An-Nur ayat yang ke-12. Seharusnya jika kalian mendengar berita bohong tersebut, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan memberikan sangkaan kepada dirinya sendiri, yaitu sesama orang yang beriman, khairan dengan sangkaan yang baik. Dengan tegas mengatakan ini kebohongan yang nyata. Ya, maka yang dimaksudkan oleh ayat di An-Nur 19 tentang menyebar, luaskan, menginginkan tersebarnya al-fahisyah itu mencakup dua pengertian sebagaimana penjelasan Syaikh Muzaimin di Syarah Riyadhus Salihin. Yang pertama adalah menginginkan tersebarnya zina dengan melakukan propaganda zina dengan berbagai macam bentuk nyanyian, tontonan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, tersebarnya perbuatan kecil artinya ada orang yang real melakukan satu hal yang jelek kemudian disebar-sebarkan. Karena sikap semestinya adalah ditutupi kemudian dan dinasihati, bukan disebar luaskan. Dan termasuk menyebar perbuatan kecil tadi disampaikan adalah membuat fitnah au ikhtilaku syai'in lam yaqa, atau mengada-ada. Maka ini termasuk fahisyah. Ya, mengarang-arang satu hal yang tidak benar, memfitnah seseorang, kemudian menyebar luaskannya. Ini bagian dari ayat ini. Surat An-Nur ayat yang ke-19. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.